bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom boom boom boom boom, abang bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Merasa hebat, biarku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita gagal skill otodidak, marbekin diri pandai. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus pujian, datang seolah dia jagoan. Maaf jodang, sorry jodang, ampun bang jago. Jauh berkarya walau nyanda berjumlah.